panas menggantang, angahari menggantang, panasnya menggantang, rasa rakai tulang hingga sampai ke pinggang, mangilik nanang, galuh caramin matanya. Uma batulah mencari akan rezekinya. Guntur kilat bersambung, hujan lebat arus deras wan galumbangnya, awak basah kedinginan di tengah sungai. Abah malunta baluma tentu pakulinya, abah batulah mencari akan rezekinya. Dosa.